تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Faqala al-musannif faslun ismun isyarah, isim isyarah. Ma wudi al-musyarin ilaih. Isim isyarah ini diperuntukkan untuk yang diisyaratkan. Nah, isim isyarah da. Nah, kalau ha bukan isim isyarah, ha huruf tanwin. Ini untuk mufrad muzakkar. Zi, zi, ti, tih, ta. Ini untuk mufradah muannasah. Banyak tuh. Kalau muannas tuh 2, 3, 4, 5. Kalau muzakkar cuma berapa? 1. Isyarat itu. Ya, Pak Ji, ya. Hah? Cok kali cok dah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kemudian wadani. Udah, Nugraha. Dibeliin apaan? Dimakan gak sama tuh anak? Ini tidur. Zani untuk musanna, muzakkar, fihalati rafa. Zani, hadani, zaini, pakai harfu tanwin, zaini, fihalati nasab waljar. Menurut mu'alif di sini mabni. Zaini, zani, mabni. Sebagian nuhat menganggap isim isyarah itu mabni kecuali ketika musanna. Karena ada tanda i'rabnya. Alif ketika rafa, ya ketika nasab dan jar. Tapi menurut mu'alif enggak. Dan syarih di sini juga demikian. Ini menurut pendapat yang afsah. Artinya pendapat yang menyatakan dia mu'rab ketika musanna, ya pendapat ada juga gitu. Bukannya pendapat yang ngarang. Bukan syad. Baik. Taib ya. Kemudian mana lagi? Wataini, hataini. Yes. Hataini, ini yang muannasnya. Bihalati nasab waljar. Waljam'a mudhakkaran. Kana muannasan. Biulai. Dengan ulai. Bilmat. Indal hijaziyin. Ulai. Ada matnya itu, ada i-nya itu. Ulai. Nah. Wabil qasar indah tamimiyin. Nah. Kalau tamimiyin, enggak pakai mat. Jadi dengan qasar. Dengan qasar. Jadi ula. Ula. Enggak pakai i, nanti ada disebutin. Ya. Ada nanti beliau sebutkan insyaallah. Nah. Ya, kita baca. Naam. Tafadhal. Dibaca di sini, ya, ya, siapa? Zaki, Zaki. Masyiran, musyiran. Fata dulu, ya dulu itu biasa. Cuma ada muannas fa'ilnya. Nah, tadi baru ada sebut. Fa'ilnya muannas. Berarti lafzatu. Lafzatu za. Ah. Ah. Thank you. Aliman, alim itu. Perhatikan, alim, aliman. Aliman ay, aliman kana, au ghoiro alimin. Alim, alim. Ini enggak pakai akil. Biasanya akil. Paham ke sini? Ya, biasanya ini untuk yang berakal. Ini kalau pensyarah lebih memilih alim. Ya. Paham ke sini? Nanti saya akan terangkan insyaallah. Terus bikasrin fasuk fasukunun fa-nya fa ataf kali bikasrin fasukunin hasbuk hasbuk terus wafil hadis cukup ngerti enggak ya ngerti paham apa tadi bikasrin wasukunin itu paham jangan cuma tahu artinya maksudnya ngerti enggak kemana taib kita bahas kata al-Hattabi di Matan apa itu isim isyarat mawdi al-musyarin ilaih yang diperuntukkan untuk yang diisyaratkan ya ai limusamma ma'al isyarati untuk yang dinamakan yang disertai dengan isim isyarah ilaih kepadanya takul misalkan anda menyatakan musyiran ila zaid seraya anda mengisyaratkan kepada zaid masalan misalnya hadza zaidun gitu kan maka hadza ini tadulu lafdhatu za ala dzati zaidin maka lafaz za hadza begitu lafaz za ini ya itu mengisyaratkan ya, apa itu menunjukkan kepada zat ya zat yang namanya zaid ini antum nih zat zaki zat behar begitu ya paham sini ya naam wa 'ala al-isyarah ya dan juga ini menunjukkan kepada isyarat isyarat apa litilka zat atas zat tersebut yaitu si zaid nah si zaid baik sudah nah. Ya qala sampai sini pahami summal musyaru ilaih nah kemudian yang diisyaratkan itu imma wahid apakah itu bisa satu mufrad isnan musanna au jama'atun atau jama' paham sini ya hada mufrad hadani musanna ulaika jama' nah dia bisa juga imma wa kullu wahidin minha imma muzakkarun wa imma muannatsun nah semuanya itu bisa muzakkar bisa muannats. Wa qawluhu za ini za perhatikan lafaz za za ya za ini kata beliau lil mufradil muzakkar aliman kana nahu hadza zaidun aw ghairu alimin aliman kana yang alim atau yang ghairu alim ya kalau yang alim hadza zaid yang ghairu alim hadza jabal kalau di buku yang lain pakainya apa akilan kana au ghairu akilin. Kenapa beda? Kenapa mesti pakai alim enggak akil? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Ayo, siapa Panji? Panji. Limada? Limada ikhtarahu al-musannibu bi alim wala bi akil? Kenapa? Mahul jawab, jawabannya apa? Nah, perhatikan ya, wah. Misalkan antum mengatakan hada Allahu Rabbuna. Ya. Hada Allahu Rabbuna. Misalkan ke Allah. Kan begitu ya. lafaz jalalah itu mufrad muzakkar, lafaznya saja. Lafaznya. Kalau kita katakan ini untuk yang berakal. Wallahu la yusabu bil aql. Lakinnallaha yusabu bil ilmi. Ha. Jadi untuk mengeluarkan itu jangan sampai dikatakan lafaz jalal Allah zat itu berakal. Karena Allah tidak disifati dengan berakal. Tapi Allah disifati dengan apa? Ilmu. Alimun. Ya'lamu. Alimallahu. Bukanallahu. Aliman. Aliman. Alimun. Aliman. Bisa dipahami gak sini? Dan sampai gak bisa dipahami, jangan dijawab. Oh, itu ibarah aja. Gak bisa. Perbedaan ibarah, perbedaan makna. Nah. Baik, yang berakal contoh Zaid. Nah. Yang alim, yang ghairu alim, yang tanpa ilmu, Jabal. Qala ta'ala hadha yaumul fasl. Hadha yaumul fasl. Yaumul fasl ini berarti apa? Yaum, alim atau ghairu alim? Ghairu alim. Sudah? Wa qawluhu dih, ini sudah dibaca. Ah, perhatikan hadhihi arbaatun bikasrin fasukunin. Ah, apa maksud di sini? Behar apa maksudnya bikasrin? Ini empat ini di itu dengan kasroh kemudian sukun. Ah, bukan di situ haknya atau yaknya. Ya, haknya. Perhatikan. Setelah huruf di atau ti, perhatikan. Lihat, perhatikan. Lihat di matan tuh. Lihat di matan yang ada harokatnya. Lihat di matan. Lihat di matan. Zi. Huruf ya yang menyertai dal apa harokatnya? Sukun. Zihi. Haknya. Nah. Ti. Huruf ya yang menyertai ta. Sukun. Tihi. Nah. Ta. Apa? Sukun. Nah itu maksudnya. Kasrah dan sukun. Ya. Saya juga awal apa nih maksudnya? Kasrin wa sukun. Apa ini? saya juga mikir awalnya. Oh ini. Karena kan lihat dia lagi bahas. Beliau lagi bahas apa di sini? Wa qawlu di, dihi, ti, tih. Hadihil arbatu bikasrin wa sukun. Dengan kasra dan sukun. Apa maksudnya? Jangan antum pahami. Ininya kasra hadihi. Kemudian musyar ilahnya sukun. Lah, enggak demikian. Enggak demikian. Taib. Taqulu hadihi hindun. Ini kasra. Hadihi syajaratun. Hadihi jahannamu. Taib ya, perhatikan ya. Hadihi jahannamu. Nah, perhatikan di sini. Ya. Musyar ilahnya ini adalah mu'annas hakiki maupun mu'annas majazi. Termasuk di sini yang diperbolehkan jamak taksir yang mudzakkar boleh. Hadihi rusulun begitu. Hadihi rusul. Jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim enggak boleh. Paham sini? Rusul. Kaifatikum? Lihat di footnote hadihi qit'atun min haditsin tawil an Aisyata fi qisatil ifki akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis potongan dari hadis yang panjang dari hadis ifk dari hadis Aisyah tentang kisah ifk kisah dusta ya difitnahnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nabi SAW bertanya kaifa tikum kafnya itu apa itu kafnya? Katanya ti buat muannas, iya enggak? Ti apa tuh? Lil muannas lil mufradah muannasah. Ya kan begitu. Kafnya itu harfu khitab. Loh kok mu'annas kok pakai kum? Harusnya apa? Kaifatiki gitu kan? Ini itu perlu perhatikan. Ya perlu diperhatikan. Domir kum atau harfu khitab kum itu jangan antum pahami monopoli jamak mudzakkar aja. Antum salam ke ibu antum. Ibu antum mufrad kan? Ibu antum. Bapak antum gak tadut kan? Enggak. Ibu antum mufrad, mufradah, mu'annasah. Antum bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah, satu. Berikutnya Nabi SAW. habis pulang sholat subuh memberikan mau'idhoh pada sahabat, pulang rada siang. Ya, Nabi mencari makanan. Apa yang Nabi tanya? Kalian, apakah kamu punya makan? Siapa yang hafal riwayatnya? Nabi bertanya kepada Aisyah, kamu punya makanan? Hal indakum. Nah, sahih. Nabi, siapa mukhotobahnya itu? Aisyah, satu aja. Jangan untuk pahami, oh istri-istri Nabi lagi ngumpul gitu. Ya, rumahnya terpisah-pisah. Ya, antum kalau umroh di sebelah kanan Masjid Nabawi ada namanya museum Nabi. Nah, itu ada miniatur rumah-rumah istri Rasulullah. Rumah Aisyah di sini, rumah ini sini. Dekat, enggak ngumpul. Ya, kalaupun ngumpul bukan hal indakum, hal indakunna. Kan begitu. Hal indakum ghada. Nah, berarti domir kum. Ini bukan domir. Harfu khitab kum itu tidak dimonopoli oleh mudzakkar. Paham sini? Kaifatikum? Nah, Nabi bertanya pada Aisyah. Kaifa? Bagaimana? Ti hadhihi. Bagaimana hadhihi? Nah, ini kumnya itu toh bukan domir, harfu khitab. Ada beberapa kum, kaf itu harfu khitab yang bukan domir. Semisal di domir munfasil, ya enggak? Iyaka, iyakum. Ini harfu khitab. Kemudian apa lagi? Kayak gini nih, isim isyarat. Dzalikum, dzalika. Kafnya harfu khitab, bukan domir. Apa lagi? Isim fi'il amr. Dunaka, maknanya apa dunaka? Khut. Iyaka. Iyaka wal muhdatsatil umur. Apa? Ilzamu, jauhilah. Itu terjemahannya. Maknanya ilzam, ya. Iyaka ilzam. Nah, itu maknanya. Kalau dunaka, maknanya apa? Khud. Dunaka akidataka minal kitab wa sunnah. Khud akidataka minal kitab wa sunnah. Hah? Alaikum. Nah, itu wajib, apa warnanya? Wajib, gitu kan. Ilzam. Alaikum bisunnati. Nah, itu kum harfu khitab, bukan domir. Termasuk yang di sini. Di isim isyarah. Itu bukan domir. Tapi apa namanya? Harfu khitab. Kayfatikum. Baik. Wa qawluhu. Ini sudah dibaca belum? Zani. Sudah belum? Wa zani ila akhir. Dan ini untuk musanna mudzakkar. Fi halati rafa. Fi halati raf'in. Fi halati raf'i qawluka hadani gulamani. Fadhanika burhani. Baik. Sudah ya. Sekarang kita baca berikutnya. Siapa dibaca di sini? Repi. Ala kiraatin naam. Misaluhu fi halati nasab hadaini, ya. akramtu hadaini al-mujtahidaini. Ah, Eropnya gampang di sini. Ah, Abu Irab, Raymond coba. Irab, Irab. Akramtu. Raymond cepat, Raymond. Langsung, ah, akram, biar gampang. Akramtu fi'lun wa fa'ilun. Ah, bolehnya, ah, bagusnya akram. Akram, fi'il madhi mabni alah. Ala sukun. Kenapa? Liti solihi bidomi li rofa mutakallir. Baik. Kemudian tu tak. Ya belum antum kan tadi mau ngajakin ngirop kayak begitu. Ya udah saya ladenin sekarang. Tadi saya antum bilang fi'il wa fa'il aja udah boleh. Nah. Hah? Pun fasil kepisah dong. Akrom. Tuh, sono. Alul marfu mana ada doh marfu. Woi, ngirup apa itu? Alat dom. Terus, loh, nggak bisa. Kan kemarin yang namanya domir, itu pertanyaan Zaki kemarin. Yang namanya domir nampak nggak? Irupnya enggak, berarti? Bimahali, bimahali apa Raymond? Nasbin apa jarin? Ah, insyaallah. Sebagai apa? Ah, terus? Tak boleh, kan lihat. Dia mabni juga, berarti apa? Ismul isyarah. Mabni adalah? Alaya. Alaya. Terus mustahidaini. Oh itu alaya fi mahali nasbin. Mudah pilih. Apa yang mudah pilih? Maf'ul bi mustahidain. Lu pusing dia. Ya pusing. Pak Sofian apa? Ah, sama pusing juga. Ah, apa Zaki? Badal. Badal dari isim isyarahnya. Dia kan musyar ilaih. Yang diisyaratkan. Baik. Berikutnya. Inna hadaini lasahirani ala kiro'atin. Kalau kiro'ah ini benar ini. Inna hadaini. Hadaini berarti apa? Isim inna. La sahirani lamnya lamul ibtida, sahirani berarti khobar. Ya, khobar. Taib. Nah, kalau ala kiraatin, kalau kiraah kita apa? In hadani apa inna hadani? Hah? In hadani. Kalau kiraah kita in hadani la sahirani. Ini kalau kiraah kita. I'rabnya apa tuh? In hadani la sahirani. Ah. Sampai ini i'rabnya. Bihar bihar. Ah. Harfu syart dari mana tuh? Kalau harfu syart itu gimana? Masuknya ke apa? Ke isim, ke fi'il, ke huruf? Kan hadani itu kan isim. Ke fi'il berarti. Ah. Apa fi'il mahdzub gitu? In harfu nasbin lah, ada dua irab. Yang pertama in maknanya naam, ya. Jadi berarti hadani mubtada. Nah yang kedua innya itu in mukhaffafah minasakilah. In mukhaffafah minasakilah berarti mana isimnya? Mana isimnya kalau in mukhaffafah minasakilah? Hah? Apa? Hadap takdirnya apa? Innahu. Berarti hu-nya itu domir apa? Domir sya'an. Domir sya'an. Berarti innahu hadani la sahiran. Taib. Itu ayat yang enggak ada pada kita i'rab ya. Enggak apa-apa. Jangan ketemu. Karena beliau itu ayat yang kiro'ah kita loh. Kalau ini kan ala kiraatin, ini berdasarkan sebuah kiraah dari kiraah imam yang tujuh. Tapi saya enggak tahu ini kiraah imam siapa. Kapal ya. Siapa yang pernah belajar kiraatul sabaah ini kiraah siapa? Imam mana nih? RP kiraah imam mana? Enggak tahu. Kiraah imam Al-Hasan gimana? Wa misalu fi halatil jarri, contoh yang dia di halat keadaan jar, qauluka marartu bi hadaini gulamain, marartu bi hadaini al gulamain. Kemudian tani, hatani ini berarti muannas ya, muannas fi halati rafa qauluka ja'at hatani al mar'atan. Baik, fi halati nasab ishtaraitu hataini at-tufahatain, dua apel. Ya. Taib. Wa fi halati jar sama, nadartu ila hataini al-wardatain, dua wardah. Apa itu kosmetik? Bukan, mawar ya. Kosmetik. Wa qauluhu ta'ala inni uridu an unkihaka ihda banatai hataini. Ya, saya ingin menikahkan kau dengan salah satu dari dua putriku. Masya Allah. Nah, syahidnya mana? Ibnatai hataini. Wal asahhu anna daini wa hataini. Duh, lihat, perhatikan nih. Ini pendapat yang paling sahih. Artinya pendapat yang berbeda dengan ini pendapat sahih, tapi ini yang paling sahih. Bahwasanya zaini dan taini maupun marfu'nya ini kan disebut anna zaini karena dia posisinya sebagai isim anna. Aslinya zani dan zaini, hatani dan hataini mabniyan. Keduanya mabni. Alal alif fi halati rafa. Mabni alal alif fi mahalli raf'in. Alal ya fi halatai an-nasbi wal jar. Mabni alal ya. Kenapa? Li wujudi illatil bina'i fihi makal mufradi. Karena masih ada keberadaan illat binanya, alasan mabninya ketika mufrad. Ketika mufrad apa gimana? Hada. Ketika musanna hadani, hatani. Nah, wal kalamu ala hadha, pembahasan tentang hal ini mabsutun fil mutawalat. Nah, itu dipaparkan secara luas di kitab-kitab yang panjang, yang besar. Taibar kalau bikum. Siapa nih Zaki lagi tuh? Afwan Ustaz, perut ana sakit. Gak bisa ikut dars. Tuh anak disuruh kesakan gak mau, lebih demen ngekos. Dia makan sendiri apa gabung sama antum? Sendiri. Sehari habis berapa itu? Hah? 20 ribu sehari. Kalau mantep sehari 7 ribu. Naam. Mana lagi? Mobil kosong. Ini belum dibaca ya? Belum ya? Baik. Coba dibaca berikutnya. Behar, dibaca belum? Tafadhal Behar. Wa ghairu fa'il syaraka wa mana ya wa hiya al fusha ya fusha wa bi hajana tanzilu qala ta'ala qala ta'ala rutin annahu qala haula ibnani wal aktaru istihbaruhu bil aqdil umara'i kal amtilatil mutafat dimati mutafat dimati wa yaqillu fi ghairihim taqawlihi ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula wa qawlu jaririn thumma al munazila ba'da tanzilatil liwa wal 'aisha ba'da ula'ika al ayyam fa asyara bi ula'ika bil ayyami wa hiya mimma la ya'qilu Ya. Mana berikutnya? Wabil qasr indal tamimiyin. Ini pembahasan mana? Matannya apa? Matan yang mana ini? Oh ini ya. Wali jam'il mudhakaran kana au mu'anasan ula'i bilmad. Nah, bilmad indal hijaziyin. Nah, kalau qasr menurut tamimiyin. Perhatikan. Yukkabu hina idin bilya'i. Ay ala suratil ya'nahu ula'i. Ula. Nah ini kalau tamimiyin pakai ya, ya-nya ya apa? Ya maksurah. Ya, pakai ya-nya ya maksurah. Nah, pakai ya maksurah diterus ula. Ulaika humul muflihun. Seandainya ini bukan Quran, kita baca ula humul muflihun, bukan ulaika. Ya, ula humul muflihun. Ya, ala suratil ya. Wa haula'i hanya hatanbih. Nah, hadhihi lughah laysat khosatan bitamimin. Ini bukan khusus ke Bani Tamim aja bahasa ini. Bal syarakahum fiha ghairuhum. Bahkan sebab lain mereka juga sama dengan mereka. Misal Qais, Rabi'ah, Bani Asad. Nah. Ka Qaisin wa Rabi'ata wa Asadin. Wa lughatul hijazin hiyal fusha. Ini kalau wazan fu'la berarti apa? Berarti apa? Hah? Mu'annas dari isim taqdil af'al. Ya. Fu'la. Ahsan. Husna. Afsah. Husha. Nah ini yang paling fasih. Lughah. Hijaz. Ya karena Quran turun dengannya. Tanzil itu Quran. Ya. Ha antum ula'i tuhibbunahum. Ha antum ula'i. Nah, berarti kan ula'i. Nah, pakai mat, ya enggak? Ya. Qala ta'ala an Lutin. Allah Ta'ala berfirman tentang Lut. Nah, Lut itu munsorib panji. Kenapa munsorib? Lut. Kenapa enggak guru munsorib? Padahal dia namanya nama non-Arab itu panji. Kenapa panji? Tiga huruf, ya. Sakor juga tiga huruf. Kenapa? Kenapa? Tengahnya sukun. Sakor nama Arab. Tengahnya berharokat. Makanya ghairu munsharif. Ma salakakum fi saqara. Saya nanya-nanya ini ke Panji pelajaran yang udah lewat. Yang beliau belum bergabung. Nah, pasti tanya, dijawab, langsung nyantel gitu. Ini pembahasan yang udah dibahas. Isu yudiyah. Ya. Mana lagi tadi? Wa qala ta'ala an Lut annahu qal haula'i banati. Lihat ini musyar ilainya muannas. Ha antum ula'i tuhibbun. Ini musyar ilainya mudzakkar. Ini boleh mudzakkar, boleh muannas. Nabi Lut berkata, mereka itu putri-putriku. Nah, bilmat. Wal aktsaru, namun yang paling banyak istimaluhu lil ukhola. Ya, untuk yang berakal. Loh, tadi katanya alam, alim, sekarang akil, ukhola. Kenapa itu? Kenapa bisa begini? Ya, tadi alim, sekarang akil. Kenapa behar? Hah? Nah, ahsan. Ya. Karena kalau Allah isim isyaratnya bukan ulaika. Tapi hadza, ya kan? Nah, ini banyak berarti uqala akil. Kal amzilatil mutaqaddimah. Semisal contoh-contoh yang tadi. Ulai. Wa yaqillu bi ghairihim. Namun sangat jarang sedikit pada selain yang uqala pakai ulaika. Pakai haulai. Contoh. Inna sama. Sesungguhnya sama. Sama berakal enggak? Enggak. Wal basara. Basar, mata. Berakal enggak penglihatan? Wal fu'ada, hati. Nah, enggak. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya. Kullu ulaika. Semuanya mereka itu. Ah, ulaika. Mana musyar ilainya? Tadi itu ghairul uqala semua. Sama basar kana anhu mas'ula. Semuanya nanti ditanya. Ya. Dan perkataan qaulu jaririn, perkataan Jarir. Dzummal manazila ba'dal manzilatil liwa. Ya. Wal 'aysu ba'da ulaikal ayyam. Ya, perhatikan. Dzumma di sini adalah isim apa namanya? Fi'il amr. Dzamma yadzummu dzumma. Roda yarudu rudda, begitu kan. Celaklah manazil, tempat-tempat tinggal ba'da manzilati liwa, maksudnya selain tempat tinggal liwa. Ya. Selain tempat tinggalnya liwa. Wal aisyu ba'da ulaika al ayyami. Ya. Wal aish, dan tidaklah kehidupan, ya kehidupan yang murtah, yang nyaman itu ba'da ulaikal ayyam, sesudah hari-hari itu, hari-hari itu ba'da ulaikal ayyam. Ini syahidnya nih, ba'da ulaikal ayyam. Ayam itu kan apa, akhir enggak? Nah, setelah hari-hari itu, artinya apa? Hari-hari ketika tinggal di liwa. Hidup kehidupan itu ialah ketika masih tinggal di daerah liwa, itulah kehidupan yang apa namanya, yang hakiki gitulah ya. Ya, liwa ini saya rasa nama tempat ya, karena kalau antum terjemahan terlek liwa itu ya kerikil gitu kan, kerikil. Nah, kalau terjemahkan terlek mungkin nama tempat, Allah alam, nanti saya cari tahu dulu. Ya, bahkan dia adalah munqati'ur ramal. Ya, kepingan-kepingan pasir, rumah pasir. Mungkin di situ dia beribadah, di situ mungkin dapat beribadah khusyuk, nggak tersilaukan oleh dunia. Rumah-rumah yang kepingan pasir. Allah alam. Mungkin di situ maksudnya begitu. Kalau baca syair ya mesti lihat sebelumnya ya, biar kita tahu. Dan kadang-kadang memang kalau potongan-potongan gitu bikin mumet. Nah. Ya. Pak Asyara, lihat, maka penyair sini mengisyaratkan di ulaika mana musyarir lil ayyam. Wa hiya mimma la ya'kilu. Padahal ayam ialah suatu hari yang ya, ada sesuatu yang tidak berakal. Wa dhumma fi'lu amrin min dhamma yadhummu. Nah, paham? Ya, lanjut. Ngerti gak sini? Harfu khitab itu kalau ada yang ngomong siapa? Allah lagi ngomong sama siapa? Tergantung. Dzalikum khairul lakum, berarti Allah lagi ngomong ke kalian nih, dong. Sebelumnya kalian. Antum lagi ngomong sama perempuan. Antum kasih tahu, jangan zalika, zaliki. Jadi harfu khitab kaifatikum. Paham enggak sini? Ya. Itu harfu khitab. Berarti Allah sebelumnya berbicara yang dikhitab oleh Allah satu orang misalkan secara khusus umum untuk semua. Paham sini? Ya. Berikutnya. Qala wa yajuzu dukhuluha at-tanbih ala asma'il isyarah. Dan boleh memasukkan hak tanbih kepada isim isyarah, nahu hada, hadihi, hadani, hadaini, hataini, hatani, hataini, haula'i. Idza kana al-mushar ilaihi ba'idan. Nah, kalau mushar ilaihi jauh. Ya, lahiqat ismal isyarati kafun. Maka kaf harfiyatun, kaf harfiyah menyertai isim isyarah. Kalau musyar ilainya jauh. Zaka boleh tambahin lam, zalika. Ya. Tatasarrafu tasarrufal kaf al-ismiyah bihasabil mukhatab. Maka kafnya itu mutasarrif. Ya. Dia berubah dengan perubahan kaf ismiyah sesuai dengan mukhatabnya. Tuh tadi yang antum tanya tuh. Zaka, zaki, zakuma, zakum, zakunna. Dah, ya sambil mukhatab. Naam. Sudah ngerti sini Revi? Sudah paham? Baik, barakallahu fikum. Ah, baca syarahnya di sini. Ya. Naam, tafadhal. Ya. Dibaca di sini. Nugraha. Harfun. Hah? Jai'un. Ji'a yang didatangkan. Ah, binisbati lil qurbi. Al-qurba. Al-qurba. Naam. Baik, barakallahu fikum. Kata beliau, ya juz dukulu ha tanbih, ya, kayak hada hanya itu tanbih, bukan isim tapi huruf tanbih. Tanbih itu apa sih? Hah? Nabbaha yunabbihu tanbihan, hah? Perhatian, taib. Ila akhir. Ya juz, ay ya juz boleh anta dukula ha utanbih, boleh masuk ha tanbih pada awal asmaul isyar. Kepada semua permulaan isim-isim isyarah. Semuanya boleh. Awal isim isyarah. Mohadani, hatani, hada, hadani, haulai. Boleh. Ya. Kenapa demikian? Litanbihil mukhatabih. Agar orang yang diajak bicara, ya, itu apa namanya? Diberikan tanbih. Peringatan. Nah, ini penting loh. Alal musyar ilaih, kepada yang diisyaratkan. Ya, sekaligus apa? Izalatan, menghilangkan li ghaflatihi, kelalaian dia. Maka Anda katakan hadza zaidun, hadza hadhihi hindun dan seterusnya ila akhir wa hadhil ha'u, ha di si hadza dan hadhihi laisat min jumlatis ismil isyarati. Itu bukan bagian dari isim isyarah. Bidali li sukutiha jawazan. Dengan dalil kalau dia sukut, kalau dia enggak ada, digugurkan, ditinggal, dihilangin, oke, dia boleh-boleh aja. Ya. Da Zaidun. Hada Zaidun. Tai. Binahwi hada zaka. Wa wujuban. Ini hukumnya bisa jawazan, bisa wujuban hukum ha tadi. Haknya disukut, disukutiha jawazan, maksudnya boleh dihilangkan haknya. Wawujuban, haknya itu wajib dihilangkan. Contoh, dalika. Kama sayati, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Di matan berikutnya. Wayaji, wayajuz, antazida, qoblaha, laman. Ya. Innamahiyya, hak tersebut, harpun ji'a bima biha. Dia adalah huruf yang didatangkan kepada isim isyarah ini lil gharadi al mutaqaddimi, untuk tujuan yang tadi sudah dijelaskan, yaitu apa? Litanbihil mukhatab alal musyar ilaih izalatan wa izalatan li ghaflatihi. Abjad al musannifu amsilat al amsilata, maka musannif menyebutkan satu persatu secara urut contoh-contoh. Liubayyina, agar beliau menjelaskan annahu yastawi bidzalikal mufrad wal mudzakkar wal muannas wal musanna wal jamak. Bahwasanya sama aja dalam bab ini, apakah mufrad, mudzakkar, muannas, ya, musanna, jamak. Wa qauluka idza kana al musyar ilai baidan, wa qauluhu. Dan perkataan beliau, jika musyar ilainya itu jauh, maka lahiqat ismal isyarati kafun harfiyatun. Maka kaf harfiah menyertai dia. Ya, tatasarrafu tasarrufal kafi bihasabil mukhatab, sesuai dengan mukhatabnya itu siapa. Ya. Ila akhir. I'lam, ketahuilah annal musyara ilaih binisbati lil khurbi wal bu'di ala salasati maratibah. Ketahuilah bahwasanya musyar ilaih paham ya, yang ditunjukkan oleh isim isyarah. Itu dari tinjauan dekat jauhnya, jauh dekatnya. Ya. Orang Arab kurwil bu'id. Kalau kita jauh dekat. Kalau orang Arab kurbu wal bu'id. Dekat jauh. Dekat jauh. Baik. Ini terbagi menjadi tiga tingkatan. Al-ula yang pertama kurba, dekat. Wahiyal lati takunu mujarradatan minal kaf. Nah, kalau dekat dia terbebas dari kaf. Tidak perlu pakai kaf. Contoh dha, dhani, haulai. Ya, bil mat aw bil qasr. Kalau haulainya dengan mat atau dengan qasr. Kalau dengan qasr lugah apa kemarin tadi? Hamimin. Tsaniyah. Sudah dibaca? Belum. Ya, dibaca tafadhol. Ihsan. Rahiqa, apa fi'il mudhari'nya? Fi'il tasriknya gimana? Rahiqa, apa fi'il mudhari'nya? Yal, yal haq, udah tahu, tarikhnya sudah tahu. Berarti, yal lati. Tushiru. Waman fa'alahu wa fi lughati ba'di man qassarahu. Nah, masuk cukup. Paham enggak sini? Paham. Kalau paham ya udah lewatin, lanjut berikutnya. Kata paham. Ngerti enggak sini Pak Sofyan? Oh, belum. Bilang kalau belum paham, jangan bilang paham aja. Kalau paham ngapain lagi, udah baca kan. Nah, yang kedua, usta, pertengahan. Wahiyal lati talhaquha al-kafu wahdah. Itu yang kaf menyertainya. Kaf saja menyertai tanpa lam. Ya, tanpa lam, pertengahan. Jadi bukan dzalika, dzaka. Di anna ziyadatul harfi tusyiru bi ziyadatil masafati. Karena tambahan huruf itu memberikan informasi atau memberitahukan tambahan jarak pula masafah. Contoh dzaka, dzanika, ulaika. Ya. Ya, tambahan huruf memberikan tambahan masafah. Misalkan gini. Ya. Sata'lamu. Sata'lamu. Sin itu apa? Harfu tanfis. Menunjukkan makna yang akan istiqbal akan datang. Saufa ta'lamu. Saufa tambahan lagi, tambah waw dan fa. Berarti sama harfu tanfis menunjukkan kelak engkau akan tahu. Tapi lamaan yang mana? Yang pakai sin atau pakai saupa? Saupa. Ini tambahan huruf menambah jarak. Ngantuk kayaknya. Bentar. Ya. Sudah? Mana lagi tadi? Saniyah. Sudah ya? Salisa yang kedua wusta zaka danika. Salisa bu dah jauh. Wahia lati talhaquha al-kafu wa-lam. Nah ini yang disertai kaf dan lam. Danika. Ulalika. Bil qasr. Dengan qasr yang ulalika. Hadza madhabul jumhur. Ini madhab jumhur. Dhahaba Ibnu Malikin, sedangkan madhabnya Ibnu Malik wa man tabahu, mereka berpendapat yang mengikuti Ibnu Malik, ila annaha martabatan. Bahwasanya dalam kasus ini hanya ya musyar ilaih, apakah masafahnya jauh dekat itu jaraknya cuma dua tingkatan aja. Faqat. Qurba wa hiya al-ula wa bu'da wa hiya as-saniyah. Qurba yang pertama, bu'da yang kedua. Wa salisatu hiya wa salisah hadha huwa afsah. Hadha huwa sahih. Wa hiya as-saniyah wa salisah. Oh yang apa maksudnya? Ini dua tingkatan aja. Qurba yang pertama, bu'da untuk yang kedua dan ketiga. Untuk yang jaraknya sedang dan jauh pakai apa? Pakai kaf dan lam. Nah, ini sahih. Berarti kalah madzhab jumhur dong. Madzhab jumhur apa? Tiga kan? Di anna lam, ya. Li anna lam tamna'u fil musanna mutlaqan atau tumna'u fil musanna mutlaqan. Karena lam itu enggak boleh, ya. Dia dicegah, enggak bisa, enggak diterima pada musanna secara mutlak. Hadani, gimana pakai lam? Gimana pakai lam? Enggak bisa kan? Ya. Zalika gimana? Zani. Enggak bisa. Baik. Wa fil jama' fi lughati man maddahu wa hum al-hijaziyun. Dan juga pada jama' pada lughah yang mematkannya, yaitu kalau kan hijaziyun ulaika. Haulai. Lamnya enggak bisa masuk. Wa fil lughati man qassarahu, dan juga pada lughah orang yang mengqasarkannya itu bani tamimiyun kama sayati. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa qawluhu tatasarrafu tasarrufal kafi al-ismiyah ay min haitsul ifrat wat tasniyah wal jama' wat tadhkir wat ta'nis. Itu dari sisi apa? Mufrad, jama', dzalika, dzalikuma, dzalikum, dzaliki. Ya. Fa idza aradta. Coba dibaca berikutnya sih. Harga udah baca? Sepadol. Ya. Nah, kalau Anda inginkan mengisyaratkan kepada mufrad mudzakkar wa tukhatibu mufradatan muannasatan, dan Anda mengajak bicara mufrada muannasah. Nah, berarti Anda gimana? Zaki Zaidun. Ya. Dengan dikasrahkan kaf. Nah, kalau Anda menginginkan sebaliknya, ya. Tika. Tika bifathah Zaidun. Nah, kan Hindun. Nah, kalau Zaidun muzakkar maka hadza. Za danya. Kalau Hindun tika hati tika Hindun. Jangan dipatahkan. Kalau Anda hendak menghendaki mengisyaratkan kepada mufrad muzakkar berbicara kepada musanna za kuma Zaidun. Ya, kalau kepada sebaliknya berarti zanika Zaidan. Kan hadani Zaidani. Nah, lagi ngomong ke muzakkar. Kalau mau mengisyaratkan ke mufrad muzakkar berbicaranya kepada jamak muzakkar zakum Zaidun. Zakum Zaidun. Boleh pakai lam ya. Boleh pakai lam kalau jauh. Ya. Kalau dekat enggak boleh ya? Dekat kalau dekat boleh enggak? Ya, ini kalau jauh. Dalikum Zaidun. Makanya antum jangan bingung. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pas ini dalikal kitabu la raiba fi. Gimana nih? Enggak usah bingung. Terkadang Allah mengkhitab Rasul secara khusus, terkadang Allah mengkhitab kaum muslimin secara umum. Ya. Kalian paham ke sini? Allah terkadang menghitab kaum muslimin. Loh kan ayatnya turunnya ke Rasul. Iya nanti Rasul sampaikan. Fa'in amantum kamisli amanu bihi faqadih tadawu. Fa'in amantum. Amantum apa amanu? Fa'in amanu. Jika mereka beriman. Kuntum, kuntum. Kuntum khaira ummatin. Ya. Ukhrijat linnas. Nah, dalil jamaah tahdzib. Kuntum, kuntum tuh dia, kuntum. Ya. Allah berfirman kepada Jibril, ditunjukkan kepada siapa? Rasulullah. Tapi kuntum. Nah. Terkadang kepada mu'anas, fa in tatuba. Fa in tatuba pada dua. Nah, jadi gitu. Ya, jadi jangan usah bingung kok dalikum dalika daliki ya nggak belajar nahu itu. Nah, coba kok belajar nahu sedikit aja sampai ajrumiyah. Ya apa nih? Tamimah, duror, wah duror dikit banyak. Nah, kalau Anda hendak mengisyaratkan pada mufrad mudzakkar. Oh, ini sudah. Atau sebaliknya. Ulaika qaumuka dengan difathah. Kalau Anda hendak mengisyaratkan pada mufrad mudzakkar dan berbicara kepada jamak muannas. Zakunna Zaidun. Nah, sebaliknya ulaika hindatu dengan difathah. Hadza wa ala hadza maka berdasarkan hal ini faqis. Maka is maka kiaskan. Ya, analogikannya. Nah. Cukup ya. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.